وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat-Nya. Yang terkhusus nikmat Islam, nikmat iman yang betul-betul hanya dikhususkan kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan agar supaya pertemuan kita di tempat ini semata-mata karena kecintaan terhadap Islam, karena ingin semakin memperbaiki keislaman kita, karena kecintaan terhadap iman, karena ingin memperbaiki diri kita. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan soal tentang wajibnya al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan pasal ini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa seorang hamba dalam melihat dosa sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita bersegera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap dosa hamba diwajibkan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bihasab qudratihi, disesuaikan dengan kemampuannya. Selanjutnya kata beliau, wa yujahida fi sabilillahi wal kuffar wal munafiqin, dan wajib bagi hamba untuk bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Subhanahu wa taala berfirman, jahidil kuffara wal munafiqin warud alaihim, bermujahadalah terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik, dan keras terhadap mereka. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa arah dari mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menghadapi dua musuh besar, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. orang-orang kafir yang menampakkan musuhan dan penentangannya, sementara orang-orang munafik yang menampakkan diri sebagai teman tetapi dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap terhadap dua kelompok besar dari musuh ini. Orang-orang kafir mempunyai sekte kekafiran yang sangat banyak. Ada Yahudi, ada Nasara, Majusi, orang musyrik, dan berbagai agama selain Islam. Dan ada orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan Islam sementara membenci Islam, sementara tidak menyenangi Islam. Dua kelompok ini yang paling berbahaya adalah orang-orang munafik. Sebab orang-orang kafir kita tahu di mana letaknya, siapa mereka kita tahu. Adapun orang-orang munafik, maka dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, mengaku sebagai seorang muslim. Karena itulah perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik ini lebih. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Iklam Mim dalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan orang bertakwa dengan tiga ayat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adabun 'adzim 'alim. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan kelompok yang kedua, orang-orang kafir, dengan satu ayat. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan kelompok yang ketiga. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum la yu'minun wa ma hum bimu'minin. Allah selanjutnya menjelaskan sifat orang-orang munafik dengan belasan ayat, ditambah dengan dua perumpamaan supaya betul-betul dipahami. Mataluhum kama talil ladzi istawqada nara, ini perumpamaan api. Aw kasayyibin fi fi dhulumatil ard, ini perumpamaan air untuk orang-orang munafik. Jelas sekali menunjukkan bahwa pensifatan orang-orang munafik itu lebih banyak. Supaya betul-betul dipahami. Ini beda dengan sikap kebanyakan kaum muslimin. Banyak-banyak kaum muslimin itu memang tidak mau menghadapi musuh, tidak menganggap ada musuh. Sebagian kaum muslimin menganggap orang kafir teman, kan saudara dalam beragama lagi. Seperti Nur Qoris Majid dan orang-orang sesat semisal dia. Penerusnya lebih sesat lagi, Ulil Absar. Jelas-jelas menganggap agama selain Islam itu saudara seagama. Ini tidak akan mungkin dilakukan ini. Ayat-ayat yang luar biasa banyaknya dan hadith-hadith yang luar biasa banyaknya, serta contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk menghadapi, melawan orang-orang kafir, berjihad terhadap orang kafir secara lisan, dengan harta, dengan hati, bahkan dalam bentuk peperangan. Tidak bisa. Sebagian kaum muslimin, ada kebencian. Keislamannya melahirkan benci. Benci terhadap siapa? Benci hanya terhadap orang kafir. Dan ini banyak juga. Orang-orang munafik tidak ada. Seolah-olah tidak ada orang-orang munafik. Seolah tidak ada musuh yang lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Orang munafik itu kebanyakan pelaku-pelaku bid'ah, dan yang semisal itu. orang-orang yang menampakkan Islam tetapi tidak menginginkan Islam, seolah-olah ingin memuliakan Islam tetapi bentuk pemuliaannya keluar dari nilai-nilai Islam. Dia membenci Islam yang sebenarnya. Yang disenangi dalam Islam adalah apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu keadaan orang-orang munafik, sifat dari sifat-sifat orang munafik. Dia masuk ke dalam Islam sebab apa? Iya. Ketika itu kondisinya enak, kita selamat. Iya. Tapi ketika datang ajaran Islam yang tidak sesuai dengan dirinya, sudah. Jangan-jangan. Senang dia terhadap dia. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berjihad adalah memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, jihad dengan ilmu, jihad dengan pedang, jihad dalam berbagai macam bentuk dan jihad dalam berbagai medan-medan pertempuran dalam jihad. Dan ini hukumnya dikembalikan kepada hukum-hukum tentang jihad. Ini kewajiban hamba. Kalau dia hamba, maka harus betul-betul membedakan mana orang yang beriman, mana orang-orang kafir, mana orang-orang munafik. Lebih jauh, wayuwali awliya Allah. Kewajiban hamba yang betul-betul namanya hamba, yang menegakkan ubudiyah, itu memberikan walanya, loyalitasnya, pembelaannya, kecintaannya, kebersamaannya terhadap wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Sebaliknya, wayu'adi a'ada Allah. Mereka akan melakukan perlawanan, kebencian, permusuhan terhadap a'ada Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan wayuhibbu fillah, mencintai karena Allah, wayubghidu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap semua ini berhubungan dengan dosa. Bagaimana rentetan bersikap terhadap dosa? Kita pahami dosa itu takdir Allah. Iya. Yeah. Orang-orang bodoh dalam memahami penghambaan menganggap bahwa sampai di sini saja dia pahamnya dia. Dosa itu takdir Allah. Sementara kalau Allah takdirkan, Allah cinta, cinta ya. Ini kalimat selanjutnya kesesatan sudah. Akhirnya apa? Katanya mampu menyaksikan perkara ini, di sinilah kehebatan. Padahal sikap yang benar ini takdir Allah. Yang Allah inginkan adalah supaya kita segera beristighfar, menyadari kesalahan. Tidaklah Allah takdirkan kita terjerumus ke dalam dosa kecuali karena kita menjerumuskan diri ke dalam sebab-sebab akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Segera kembali, perbaiki jalan, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tuntun. Sampai di situ tidak, sikap seorang hamba harus lebih lagi. Harus dia mampu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam rangka meredam dosa itu. Sampai di situ tidak. Bukan hanya sekedar menegakkan dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tetapi harus sampai dalam bentuk mujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam menghadapi para pelaku dosa itu dari kalangan orang kafir dan dari kalangan orang-orang munafik. Bersikap secara lahiriah dan batiniah sampai dalam bentuk cinta dan bencinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan ini. Dia membenci karena Allah, mencintai juga karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan dua prinsip utama ini. Bagaimana hendaknya seseorang seorang Islam yang sebenarnya, orang yang beriman yang sebenarnya mempunyai sikap mampu membedakan, mana orang kafir, begini sikap saya. Mana orang-orang beriman, begini sikap saya. Mana orang-orang bertauhid, begini sikap saya. Mana orang-orang musyrik, begini sikap saya. Mana orang-orang yang beriman, jujur di atas iman. Mana orang-orang munafik, begini sikap saya. Dia harus mampu membedakan mana wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini sikap saya terhadapnya. Mana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ini sikap saya. Dia harus punya ilmu pembedaan tentang ini. Ini hamba. Ilmu sampai ke sana ini namanya hakikat ilmu, hakikat hamba. Sebutkan banyak ayat. Kita baca. Ayat yang pertama, ada 3 ayat di sini. Ada 4 ayat yang pertama disebutkan dalam surah Al-Mumtahin ayat pertama sampai ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سبحانه وتعالى memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya perintah dan larangan. Panggil, kemudian ada perintah dan larangan. Dalam memahami panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita bisa memahami dari dua sisi. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan iman untuk mengingatkan anugerah besar berupa iman ini. Wahai orang-orang yang dimuliakan dengan iman, syukuri iman itu dengan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai awliya, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian bela. Jangan. Panggilan. Jadi panggilan mengingatkan nikmat. Mengingatkan nikmat. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang diberi anugerah iman, jaga imanmu, jaga imanmu. Jaga kemuliaan besar ini dengan cara, lihat lanjutannya. Jangan kamu mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Sebab itu akan merusak nikmat iman. Yang kedua, dalam memahaminya, perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalian beriman, betul beriman, maka jangan kalian mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Jadi dipanggil dengan panggilan iman untuk mengingatkan keharusan iman. Kalau beriman, maka ini buktinya. Kalau beriman, tunjukkan dengan cara seperti ini. Jelasnya? Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu pahami seperti itu. Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pahami seperti itu. Yang pertama dipahami seperti apa? Siapa yang angkat tangannya jelaskan? Selamat dulu. Iya. Apa makna ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa dipanggil dengan panggilan iman? Ada dua makna. Makna yang pertama, yang teman ini, Jadi makna yang pertama ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan anugerah. Panggilan anugerah. Wahai orang-orang yang diberi nikmat iman, wahai orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan iman, wahai orang-orang yang diberi anugerah besar iman, jaga syukuri ini dengan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Syukuri dengan cara jangan menjadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali Allah. Sama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Seperti juga Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang diberi anugerah iman, syukuri nikmat ini, jaga nikmat ini. Dengan apa? Dengan cara menegakkan puasa. Mana yang pertama, mana yang kedua, Bang? Dia sebagai panggilan untuk menegaskan pembuktian. Sama kalau misalnya ada mahasiswa, tapi perbuatannya seperti perbuatan anak-anak, akhirnya dipanggil sama dosennya, kami itu sudah mahasiswa. Mahasiswanya disebut. Kami itu sudah mahasiswa. Jadi disebut mahasiswanya. Kami itu sudah dosen. Disebut dosennya untuk apa? Kalau dosen harusnya tidak begitu. Kalau dosen harusnya begini. Ini apa ini? Penyebutan? Untuk mengingatkan keharusan. Nah, sama ini ya, makna yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kamu beriman. Kalau beriman itu, jangan kamu mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Ini? Jadi gabungkan ini. Ini dua-duanya tidak terpisah. Gabungkan dua-duanya seperti itu. Keharusan iman adalah tidak boleh. Kita langsung fokuskan pada ayat. Keharusan iman tidak boleh mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Pembuktian iman tidak boleh mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Penjagaan iman, kesyukuran terhadap iman adalah dengan cara jangan mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Apa artinya menjadikan musuh sebagai wali? Apa artinya menjadikan sebagai wali? Wali dari kata walaya. Walaya itu dari kata cinta. Mencintai, membela, menolong. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Lihat. Kalian arahkan kepada mereka bil mawaddah. Dengan mawaddah. Kalian berikan mawaddah kalian kepada mereka. Padahal waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa al-haq. Mereka kafiri al-haq. Mereka ingkari Al-Quran. Mereka ingkari Rasulullah SAW. Mereka ingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka bahkan rendahkan, hinakan Nabi Muhammad SAW. Mereka rendahkan Islam. Pantaskah kalian memberikan mawaddah kepada mereka kalau kalian Islam? Jangan. Ditambah lagi, yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum. Nabi ingatkan, mereka itu orang-orang kafir mengeluarkan ar-rasul Nabi Muhammad SAW wa iyyakum dan kalian. Ini dalam proses hijrah. Mereka dikeluarkan dari negeri. Antu'minu billahi rabbikum. Kenapa dikeluarkan? Semata-mata karena kalian beriman kepada Allah yang mencipta dan menguasai kalian. In kuntum harajatum jihadan fi sabili wa batiqa'a mardati. Jika kalian keluar jihadan berjihad fi sabili di jalanku wa batiqa'a mardati, dalam keadaan betul-betul mengharapkan keridaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan kepada mereka mawaddah. Ini dalam kondisi jihad. Padahal dalam kondisi jihad itu kondisi jihad berarti apa? Kalau sudah berperang, berarti kondisi betul-betul penampakan permusuhan sudah. Tapi ternyata ini orang-orang munafik. Orang-orang yang Allah tegur dengan ayat ini, tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian tetap merahasiakan, kalian sembunyikan mawaddah kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, sementara saya paling tahu, sangat mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nampakkan. Kemudian Allah ancam, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, siapa yang melakukan di antara kalian perkara itu, maka sungguh telah sesat dengan kesesatannya. Sungguh sesat dengan sesat yang jauh sekali dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini melakukan apa? Menjadikan musuh sebagai wali-wali. Ayat ini jelas sekali ini. Hanya ayat ini kita bisa melihat sesatnya banyak paham itu dengan melihat banyaknya paham itu menggugurkan ayat ini. Banyak sekali ayat yang semisal ini yang berhubungan tentang bagaimana bersikap terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Banyak paham yang intinya apa? Supaya jangan ada itu. Supaya jangan ada itu. Banyak sekali. Jangan ada itu. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'a. Iyathqafukum, ada kesempatan mereka yang menang, mereka yang berkuasa, punya kekuatan di atas kalian, berarti ada kesempatan ya. Maka dalam kondisi ini yakunu lakum a'da'a, dia akan menjadi musuh bagi kalian. Begitu dia berkuasa, begitu punya kesempatan, dia akan musuh jadi kalian. Bahkan dia nampakkan permusuhannya. Wa yabsutu ilaikum aydiyahu, dia akan hampar tangan-tangannya untuk kalian. Wa alsinatahum, dan lisan-lisannya bisu dengan kejahatan. Jadi dia akan berusaha ketika ada kesempatan, betul-betul memperlakukan kita sebagai musuh dan menggunakan kekuatan tangan dan lisannya untuk merasakan kepada kita berbagai kekejian, berbagai penderitaan. Ini kerana orang-orang kafir. Terus menerus ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walam tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Lihat lanjutan ayatnya. Wa waddu law takfurun, mereka betul-betul menginginkan kalau seandainya kalian kafir. Itu yang mereka ingin. Ini keterangan dari Allah jemaah untuk kita paham. Ayat selanjutnya, ayat selanjutnya berhubungan dengan akan bermanfaat kepada kalian rahim-rahim kalian dan anak-anak kalian. Maksudnya, jika kalian memberikan loyalitas kepada mereka dengan alasan ini, alasan silaturahmi, alasan karena anak-anak, Allah katakan mereka rahim-rahim itu, silaturahmi, anak-anak tidak akan banyak, tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Kerabat kalian, anak-anak kalian tidak akan memberi manfaat kepada kalian. Yawmal qiyamah yafsilu bainakum. Hari kiamat Allah akan memisah kalian. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah terhadap apapun yang kalian lakukan, basir, sangat melihat. Sehari hari kemudian, orang dipisah sesuai dengan apa? Sesuai dengan siapa yang dicintai. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cinta, dia dicintai. Cintaannya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa, bersama dengan Hizbullah. Bukan Hizbullah di Lebanon ya. Orang Syiah. Di Lebanon musuh-musuh Ahlus Sunnah. Tapi mereka juga membenci Amerika. Sesama penjahat saling membenci juga. Indonesia kan membenci Amerika juga kan? Orang komunis membenci ini. Sesama penjahat. Orang Nasara membenci orang Yahudi. Sesama penjahat saling membenci. Ayat yang terakhir. Ayat yang keempat. Lihat di sini. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Jadi setelah ayat pertama, kedua dan ketiga tentang apa? Tentang wala dan bara, kecintaan dan kebencian. Tidak boleh menjadikan musuh sebagai orang-orang yang dicintai, dibela. Lihat ayat yang ketiga. Allah menjelaskan, sungguh telah ada pada kalian uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Apa teladannya? Jadi keteladanan yang sangat baik ini kita ambil dari siapa? Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim di sini adalah para nabi dan rasul yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dan turunan-turunannya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apa keteladanan yang kita bisa ambil kepada dari mereka? Yang kata Allah itu adalah keteladanan yang sangat baik. Itqalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaum-kaum mereka, inna bura'u minkum, sungguh kami bara' terhadap kalian. Ini teladan ya. Ini teladan yang sangat baik. Siapa yang bilang ini teladan? Allah Subhanahu wa taala. Teladan untuk kalian. Kata Allah, kalian kaum muslimin, sungguh kanat lakum, untuk kalian, uswah, teladan, hasanah, yang sangat baik. Jadi bukan sekadar keteladanan, tapi keteladanan yang sangat baik untuk kalian ini, para Nabi Ibrahim dan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala lainnya. Apa keteladanannya? Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sungguh kami bura'a, orang-orang yang bara', berlepas, benci, tidak ada hubungan dengan kalian. Bara' terhadap orangnya. Lihat kalimat selanjutnya, wa mimma ta'buduna min dunillah. Bara'nya, bara' yang kedua, wa mimma, dan dari semua apapun yang kalian sembah selain Allah. Berarti bara'nya terhadap orang dan sembahan-sembahannya, agama-agamanya. Jelas ini? Bukan hanya bahkan, bukan hanya sekedar agamanya orangnya. Dua-duanya ini. Lihat kalimat selanjutnya. Kafarna bikum, kami kafiri kalian, ingkari kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu alwal bagda. Nampak jelas antara kami dan antara kalian al-adawah, saling memusuhi, wal-baghda, saling membenci, abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu, sampai kalian beriman billah, kepada Allah wahdahu semata. Iya, ditinggalkan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan semua ajaran selain ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul murni keimanan kepada Allah di atas satu jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai di situ, tidak ada lagi kebencian sudah. Sebab? Sebab apa? Sudah bersama dengan sesama wali-wali Allah, sesama orang-orang yang beriman. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat termasuk ayat yang banyak ustaz, banyak kiai, lagi ustaz-ustaz politik partai sudah tidak mau sudah pakai. Apalagi kalau mau dia ungkap sama orang-orang yang mendukungnya di luar agama Islam. Sementara di sini ini mencakup barat terhadap orang-orang musyrik, walaupun dia mengaku muslim. Dan perhatikan di sini, Allah mengatakan apa? Uswatun hasanah, teladan yang sangat baik. Pembahasan keteladanan itu apa? Teladan, akhlak kan? Ini akhlak tidak? Akhlak tidak ini? Teladan, itu akhlak. Akan akhlak yang sangat baik ini, yang langsung diambil dari para nabi dan rasul, orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak mereka. Di antara akhlak mereka yang sangat mulia, yang Allah betul-betul inginkan supaya kita jadikan sebagai teladanan yang tiada tandingannya, adalah mampu mengucapkan. Ini diucapkan ya, bukan sekadar dipahami, diucapkan malah ini. Sebab teladan itqalu, teladannya adalah ketika mereka bilang, mereka ucapkan liqaumihim, kepada kaum mereka. Mereka ucapkan kepada kaum mereka. Itu teladan yang sangat baik. Ucapkan itu. Kami berlepas, barak terhadap kalian dan terhadap semua yang kalian sembah selain Allah. Terhadap semua ajaran-ajaran, prinsip-prinsip. Keluar dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya dan sembahannya, orangnya dan agamanya. Lepas. Sampai di situ bukan hanya ini yang diucapkan, kafarna, kami kafir kalian. Dan dinampakkan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak antara kami dan kalian saling memusuhi dan saling membenci abadan selama-lamanya. Ini dinyatakan ya. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai kalian beriman kepada Allah semata? Sebab kalau sudah beriman kepada Allah semata berarti apa? Sudah sama-sama orang yang beriman, sudah sama-sama melakukan bara. Jamaah ajaran yang sangat mulia ini. Yang merupakan keteladanan yang sangat luar biasa. Keteladanan ini jamaah hampir punah. Mana tidak dikatakan hampir punah? Di masjid saja orang sampaikan pengajaran ini. Maka tidak lama kemudian beberapa pengurus yang orang-orang musyrik, yang suka datang ke kuburan, membesarkan ini, membesarkan itu, melakukan kesyirikan kepada Nabi dalam berbagai macam bentuknya, melakukan kesyirikan kepada penghuni kubur atau kepada orang-orang yang dalam berbagai macam bentuk, itu langsung akan gelisah, susah. Akan diterima ajaran ini, padahal ini ajaran keteladanan yang tidak tandingan. Bahkan sebagian kelompok dai menganggap bahwa jangankan menyatakan bara, sekedar mendakwahkan syirik, menjelaskan syirik, itu sudah dianggap dakwah berbahaya. Tapi kalau sudah diampi dinyatakan, saya berlepas terhadap kalian. Dan semua yang kalian sembah selain Allah. Imma ta'buduna min dunillah. Semua yang kalian sembah selain Allah ini banyaknya ini. Ini banyak ini. Yang kalian sembah selain Allah itu banyak ini. Ini jangan dipahami hanya, pohon. Penghuni sungai. Tanda perasangan. Boe-boe. Benda-benda pusaka. Yang ini saja ini, yang jelas-jelas seperti ini saja ini. Ini banyak ini. Banyak ini nih. Betapa banyak yang harus diingkari perkara-perkara seperti ini. Di benteng-benteng Sumba Opu, di benteng-benteng Makassar, di rumah-rumah balak-balak Lompua yang berada di beberapa tempat. Banyak sekali jemaah. Di beberapa kerajaan-kerajaan, di Jogja, di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, itu ritual-ritual, pembesaran, pengagungan kepada binatang, benda-benda pusaka yang semisal itu. Itulah biasa mengirikan. Sementara teladan yang sangat baik adalah menyatakan barak dari pelakunya dan semua disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang disembah berupa Nabi. Belum lagi yang disembah berupa ulama, ahli ibadah. Takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka menjadi rob-rob tandingan selain Allah. Itu termasuk. Ada yang disembah. Apalagi kalau diurai lebih jauh lagi penyembahan terhadap keduniaan, hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan ilahnya ilah yang dia ibadahi, yang dia sembah, hawa nafsunya. Ini termasuk ilah. Semua harus diingkari. Di sinilah keteladanan. Keteladanan kalau mau menjadi hamba. Mau menjadi hamba Allah yang sebenarnya harus musnahkan ingkari, benci, nyatakan perlepasan dan kebencian terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali berbeda pahamnya dengan dengan apa? Orang yang menganggap sudah sampai ke dalam hakikat agama pada yang lalu. Justru akan menganggap semua perbuatan-perbuatan dianggap sama sudah. Maaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas jamaah, jelas sekali. Ajaran Allah melalui semua Nabi dan Rasulnya, melalui semua Nabi dan Rasulnya adalah ajaran yang di dalamnya, terkandung upaya pembedaan dan harus ada sikap pembedaan. Pembedaan bukan karena hawa nafsu tapi karena ilmu. Karena Allah, kita tidak mau samakan Allah dengan selain Allah. Kita tidak mau menyamakannya. Kita tidak mau menyamakan Islam dengan selain Islam. Dan kita akan memurnikan ibadahnya kepada Allah, menggugurkan yang lainnya. Itulah Islam. Jamaah hidup di bumi, di muka bumi. Kalau orang betul-betul memahami Islam ini luar biasa. Akan dibilang, susahnya ini hidup. Gimana caranya ini? Kita katakan memang cocok, memang begitu kalau orang mau beriman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijilul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang beriman apa? Kenapa terpenjara? Sebab apa? Tahu aturan dia. Mereka punya ilmu untuk melangkah, bertindak, berkeyakinan, bersikap, benci, cinta. Mereka punya ilmu. Sesuai dengan aturan. Dikembalikan kepada apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah benci. Kalau orang kafir, sesuai dengan hawa nafsunya. Apa maunya? Jadi, banyak sekali hamparan-hamparan kenikmatan memperolehkan hawa nafsu. Jadi, surga bagi mereka. Mungkin ada yang bilang, kita tidak bisa hidup sudah kalau begitu di zaman sekarang ini. Kita akan tersingkir, kita akan dianggap aneh dan semisal itu. Justru, berbahagialah. Sebab Nabi SAW yang menyampaikan kabar bahagia itu. Nabi SAW mengatakan, tubah. Lil ghuraba. Bada al-Islam ghariba wa sya'udu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang aneh. Sebab dia menampakkan yang benar-benar murni di tengah banyaknya kerusakan. Akan dianggap aneh. Prinsip-prinsip yang ada dalam Quran dan Sunnah ketika dinampakkan, padahal jelas sekali ini ayat ini jelas tidak? Jelas sekali ini ayat ini. Adan yang sangat baik untuk kalian, kata Allah. Allah awali lagi dengan kada, sungguh lakum untuk kalian itu, kanat lakum, telah paten untuk kalian uswah, teladan. Teladannya disifati lagi dengan kata hasanah, teladan yang sangat baik. Ini akhlak yang sangat mulia. Tapi siapa yang menganggap ini kemuliaan akhlak? Banyak-banyak akan menganggapnya orang kasar. Tidak ada hikmah dalam dakwah. Kalau di sini ada teladan, harus dinampakkan. Dinampakkan. Tak akan segala macam kesyirikan. Harus menampakkan. Saya berlepas dari orang-orang yang melakukan barzanji dan kandungan-kandungan kesyirikan yang terdapat dalam barzanji. Saya berlepas dari orang-orang yang menyembah-nyembah kuburan, bernazar ke kuburan, menyembelih untuk penghuni ini, menyembelih, memelihara ini, membesarkan jimat-jimatnya. Saya berlepas dari semua dan orang-orang ini. Itulah adanya yang sangat baik. Dinampakkan untuk dijadikan sebagai keteladanan. Sebab dengan itu akan nampak, ini sebenarnya penghambanya, inilah dia. Kalau begitu geger ya. Waktu Nabi awal berdakwah geger tidak? Ya, menyatakan diri berlepas. Apalagi kalau dilanjutkan. Ya, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada. Nampak antara kami dan kalian saling membenci, saling memusuhi abadan selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik, betul-betul. Seperti ini, ayah betul-betul pemecah belah umat ini. Aneh jamaah, kalimat pemecah belah umat, sementara umatnya sendiri memang belum bersatu. Apa yang mau dipecah? Yang dipecah itu kalau satu, kemudian dipecah. Satu dia harus kebenaran. Akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula jamaah, persatuan yang diakui dalam Islam adalah persatuan di atas iman. Dan ini teladan yang terbaik dalam iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang bersaudara itu siapa? Yang beriman. Apa itu beriman? Ini dia. Hatta tu'minu billahi wahid. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau beragama hanya sekedar mengikuti, oh guruku bilang begini. Terlalu banyak orang mengaku guru sekarang. Bahkan ada guru sudah bilang Al-Quran itu tidak ada. Kulit-kulitnya gitu Al-Quran. Ini guru seperti ini sudah jadi syaitan manusia ini. Jadi syaitan manusia sudah. Jelas-jelas syaitan manusia sudah. Dan dilakukan itu sebagai syaitan. Quran kulit-kulitnya. Yang saya bawa dari bapak-bapak saya, dari bapak saya ini intinya. Jadi kamu tidak pelajari Al-Quran, hadis. Pernahkah Nabi Muhammad mulia kecuali dengan Quran? Dan ada yang mulia. Ada yang mulia setelah semenjak terutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali hanya dengan Quran. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Mau merasa mulia hanya sekedar dengan perasaan? Mau merasa mulia hanya sekedar dengan perasaan? Yang penting saya ingat perasaan saya dalam sholat. Ada orang di zaman Nabi, muncul nenek moyangnya, Dzul Khuwaisarah, hebatnya ibadahnya. Kata Nabi, dari orang ini akan muncul generasi yang luar biasa ibadahnya, khusyuknya dalam ibadah, hebatnya dalam ibadah, puasanya, sholatnya, bacaannya mengalahkan sahabat. Tapi kata Nabi Sallam, anjing-anjingnya api neraka. Kenapa? Sebab ibadah sesuai dengan perasaan saja. Tidak berada di atas petunjuk. Tidak berada di atas petunjuk. Ibadah sesuai dengan perasaan saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil jamaah keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita. Kita akan kembali kepada Allah. Yang akan mengadili nanti di hari kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan guru-guru kita. Yang menentukan segalanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan kembalikan kepada-Nya. Yang mencipta kita, yang memberi lahiriah dan batinnya kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan jamaah adalah manusia yang tidak mungkin bisa lepas dari kesalahan. Asal penciptaan kita adalah zaluman jahula. Zalim, tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bodoh. Itu kita. Dan kita tidak akan bisa berbuat adil dan berada di atas ilmu kecuali hanya dengan petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil dan maha berilmu. Kita perlu Allah. Tapi Allah tidak perlu sama kita. Karena baiknya Allah, kita perlu kepadanya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha kaya, tidak perlu terhadap siapapun dari kita. Tapi kita lah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak sekali orang tertipu jamaah. Dia datang ke masjid, menyembah Allah, rukuk sujud di hadapan Allah. Tetapi apa? Perbuatan dia, hati dia tidak perlu sama Allah. Ibadah apa itu? Ibadah orang takabur. Orang seperti ini. Buktinya apa? Dia tidak mau keterangan dari Allah. Rendah itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia sholat, beribadah kepada Allah. Apa artinya ibadahnya? Apakah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah? Perasaan jamaah, perasaan. Kalau sekedar memperturutkan perasaan, pemabuk-pemabuk masuk gereja juga sadar. Pezina-pezina masuk gereja juga sadar. Banyak sekali, tidak tercatat jumlahnya. Orang masuk gereja menyembah selain Allah Subhanahu wa taala bisa juga menangis, merasakan ketenangan. Kalau sekedar itu dijadikan ukuran. Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang terbaik kata Allah ada pada Nabi Ibrahim dan semua nabi dan rasul setelahnya. Apa itu? Menyatakan perlepasan diri dari orang-orang musyrik dan semua disembah selain Allah. Menyatakan keingkaran terhadap mereka dan menyatakan bahwa antara kami dan kalian betul-betul terdapat saling membenci, saling memusuhi selama-lamanya. Ini teladan yang sangat baik. Ayatnya sangat jelas. Yang ini jamaah tidak akan pernah bisa dipahami orang yang hakikatnya, hakikat agamanya adalah hakikat kauniyah. Sebagaimana yang telah lewat. Sudah jelas ya makna kalau dikatakan hakikat kauniyah ya? Baik. Masih banyak ayat-ayat ikhwah tentang ini. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya.